kecewa merana tiada akhirnya. Kini datang lagi cinta yang kedua, ingin ku mencoba tapi takut sendiri. Tobatku tobat bermain cinta, tobatku hatiku kecewa, kecewa merana tiada akhirnya. Kini datang lagi cinta yang kedua, ingin ku mencoba tapi tak. Bermain cinta lagi, ku tutup sudah pintu hatiku ini.